Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita melanjutkan al-Ibrah wa Tabiin. Sekarang al-Imam Abu Wafa Ibnu Uqail. Halaman 91. يقول الإمام أبو الوفاء ابن أقيل رحمه الله لما صعبت التكاليف على الجهال والضغام تتكلى تقليف شريعة ini dirasa berat oleh orang-orang bodoh dan orang-orang togom itu orang-orang pengekor awam. Adilu, maka mereka berpaling an awdha'i syar'i dari tuntutan-tuntutan syariat, dari ajaran-ajaran syariat ila ta'zimi awdha'in wad'uha li anfusihim, kepada pengagungan ajaran-ajaran yang mereka buat-buat untuk diri mereka sendiri. Fasahulat 'alaihim, sehingga hal tersebut mudah atas mereka. Iz lam yadkhulu biha tahta amri ghairihim, karena mereka dengan ajaran yang mereka buat-buat sendiri itu tidak masuk di bawah perintah selain diri mereka sendiri. Maksudnya, tatkala ajaran syariat ini dirasa berat oleh orang-orang kalangan umum, awam, orang-orang bodoh, orang-orang yang hanya mengekor, maka mereka meninggalkan ajaran syariat terus bikin ajaran-ajaran baru gitu kan. Tidak rita itu kan. Orang kalau diajak yang ada dalilnya berat, tapi ketika yang beda-beda atau yang mereka buat-buat, rasa ringan. Gitu. Maka hal tersebut ringan atas diri mereka sendiri. Kenapa? Karena tidak di bawah perintah yang lain. Karena orang kalau melakukan pekerjaan, maka inisiatif dia sendiri, itu terasa ringan, tapi kalau di bawah perintah yang lain terasa berat. Qala, Ibnu Uqail mengatakan wahum, dan mereka itu, maksudnya orang-orang bodoh itu yang melakukan ajaran-ajaran baru itu, indi menurut saya adalah kuffarun, adalah orang-orang kafir bihadzihil awdhi, dengan ajaran-ajaran yang mereka buat-buat ini. Misli ta'zimil kuburi wa ikramiha bima naha anhu syar'u, seperti mengagungkan kuburan dan memuliakannya dengan apa yang dilarang syariat. Seperti apa yang dilarang dalam syariat? Min iqadin niran, menyalakan api di kuburan, wa taqbiliha, menciumnya, wa takhriqiha, dan apa pakai minyak gitu kan. Dioles-oles minyak. Wakhitobil mawta bil hawaiji, dan mengajak mengkhitobi orang-orang yang sudah mati dengan permohonan-permohonan. Wakat bi arriqo'i fiha, dan menulis surat-surat di dalamnya. Seperti apa? Ya maulaya if'al bi kaza, wahai tuanku, lakukanlah terhadap saya ini. Wakaza. Wa akhri turbatiha tabarrukan, dan mengambil tanahnya dalam rangka tabarruk, tanah kuburan. Wa ifadatit thibi, dan menuangkan wangi-wangian ala kuburi, di atas kuburan. Wa syaddir rihali ilaiha, dan syaddur rihal kepadanya. Wa ilqa'il kharaqi, dan wa ilqa'il kharaqi ala syajar, dan menggantungkan kain di pohon, iktidaan biman abadallah tawal uzza, dan merangkan mengikuti orang yang menyembah Lata dan Uzza. Di sini Abu Wafa Ibnu Uqail mengatakan bahwa orang-orang bodoh yang berpaling dari tuntunan syariat terus malah melakukan ajaran syirik yang mereka buat-buat sendiri, mereka itu orang-orang, kata beliau, orang juhal. Terus kata beliau apa? Wahum indi kuffarun. Mereka itu kafir bihadhil awdo, dengan perbuatan-perbuatan ini. Karena mereka orang jahil. Wahaza waqad naqala hadzal kalama ghairu wahidin minal ulama'i, ucapan ini telah dinukil oleh banyak ulama, muqirrina lahu, seraya mengakuinya, wa muhtajjina bihi, dan menjadikan hujjah dengannya, al Imam Ibnu Qayyim wa Ibnu Jauzi wal Imam Syaukani wa ghairihim, seperti Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi, Imam Syaukani dan yang lainnya. Maksudnya para ulama menukil ucapan Abu Wafa ini, menukilnya, mengakuinya dan menjadikannya sebagai hujjah. Qala Syekhu Aba Bitin rahimahullah ba'dama naqala kalama Ibnu Uqil, Syekh Abdullah Babutin berkata setelah menukil ucapan Abu Wafa ini, fanzur ila takfir Ibnu Uqil lahum, maka lihatlah kepada pengkafiran Ibnu Uqil lahum kepada orang-orang, kuburiyuni tuma'a ikhbarihi, pada beliau mengabarkan, bijahlihim, perihal kebodohan mereka. Jadi Ibnu Uqil mengkafirkan mereka walaupun mereka bodoh. Yaqulu Imam Al-Baghawi rahimahullah, Imam Al-Baghawi mengatakan, al-ulumu syar'iyyatu qisman, ilmu syariat itu ada dua macam, ilmu al-usul wa ilmu al-furu', ilmu usul dan ilmu furu'. Amma ilmu al-usul, adapun ilmu usul, fahuwa ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala bilwahdaniyah wasifat, adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan keesaannya, mengenal sifatnya, watasdiqur rusuli, dan membenarkan para rasul. Fa'ala kulli mukallafin ma'rifatuhu, maka wajib atas setiap mukallaf untuk mengetahuinya. Wala yasa'u fihi taqlidu, dan tidak lapang di dalamnya taklid, tidak boleh taklid di dalamnya, li zuhuri ayatihi, karena nampak ayat-ayatnya, wa wuduhi dalailihi, dan terang dalil-dalilnya. Qala Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Wa qala Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqo. Dan kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di dunia ini, di alam ini, dan pada diri mereka, sampai jelas di hadapan mereka bahwa Al-Quran itu adalah al-haq, kebenaran. Ini sebutkan bahwa tidak layasa'u fihi taqlid. Tidak boleh taqlid di dalam apa? Dalam tauhid dan dalam pembenaran rasul. Al-Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti. Yaqul Imam As-Suyuti naqilan anil Imam Az-Zarkashi. Imam As-Suyuti berkata seraya menukil dari Imam Az-Zarkashi, wa muqirran lahu, dan mengakuinya. Wa amma ma la yu'zaru ahadun bijahlihi, dan adapun sesuatu yang seorang pun tidak diuzur karena kejahilan terhadapnya, fahuwa ma tatabadaru al-afhamu ila ma'rifati ma'nahu, maka ia adalah hal yang mana pikiran langsung tanggap untuk memahami maknanya, untuk mengetahui maknanya. Maksudnya secara langsung apa? Secara sepintas pun langsung bisa dipahami. Minan nususil mutadhamminati syara'i al-ahkami, dari nas-nas yang berisi syariat-syariat hukum, ajaran-ajaran hukum, wa dalailat tauhidi, dan dalil-dalil tauhid. Wa kullu lafzin afada ma'nan wahidan jaliyan, dan setiap wa kullu lafzin afada ma'nan wahidan jaliyan, dan setiap lafaz, kata yang memberikan satu makna yang jelas, yang apa, yang yu'lamu, yang diketahui, annahu muradullahi ta'ala, yang diketahui bahwa itu adalah maksud Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya setiap kalimat seperti kul huwallahu ahad, orang tahu itu kan, inil hukmu illa billah, hak menetapkan hukum hanya tangan Allah, kul huwallahu ahad, itu kan kalimat yang jelas, tidak mengandung makna yang lain. Fahadzal qismu la yaltabisu ta'wiluhu, macam ini, macam permasalahan ini, pentafsirannya tidak terkaburkan. Makin jelas. Iz kullu ahadin yudriku makna tauhidi min qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena setiap orang mengetahui makna tauhid dari firman Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Wa annahu la syarika lahu fil ilahiyyati, dan bahwa tidak ada sekutu baginya dalam ilahiyah. Wa illam ya'lam, ini bukan an, wa illam ya'lam, walaupun dia tidak mengetahui, annala, bahwa la ini, maksudnya la ilaha illallah, la, kata la, walaupun tidak mengetahui bahwa kata la, tidak, maudu'atun fil lughati, ditetapkan di dalam bahasa, linafi, untuk penafian. Wa illa, dan illa lil isbati, untuk menetapkan. Wa anna muqtadha hadhil kalimati, dan bahwa tuntutan kalimat ini adalah al-hasru, pembatasan. Maksudnya orang memahami dari kalimat fa'alam annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, walaupun dia tidak tahu apa apalah itu kan fungsinya itu kan. Terus ilah itu untuk apa? Jadi makna umum dia tahu. Wa ya'lamu kullu ahadin bidharurati, dan setiap orang mengetahui secara pasti anna muqtada qawlihi ta'ala, bahwa tuntutan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakah wa nahwiha, dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan firman yang semacam itu, minal awamiri, dari perintah-perintah, adalah talabu ijabil ma'muri bihi, adalah menuntut pengwajiban apa yang diperintahkan. Wa ilam ya'lam, walaupun tidak mengetahui, anna sigota af'il lil wujubi, bahwa bentuk kata af'il, atau af'ala, yuf'ilu af'il, akoma yuqimu aqim, lil wujubi, walaupun tidak tahu bahwa sigot fi'il amr af'il ini untuk kewajiban. Pemakana min hadzal qismi, maka permasalahan yang tergolong bagian macam ini, la yu'zaru ahadun yadda'il jahla bima'ani alfazihi, tidak seorang pun yang mengklaim ketidaktahuan terhadap makna-makna lafaz-lafaz ini. Kenapa? Li'anna ma'lumatun likulli ahadin bidarurati, karena ia diketahui secara pasti bagi setiap orang. Jadi orang hidup di tengah kaum muslimin mendengar wajib dirikan salat, tidak diuzur, dia mengatakan bahwa saya tidak tahu waktu wajib. Kemudian al-Imam Ibnu Qayyim yaqul, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wal islamu huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarika lah. Islam itu adalah mentauhidkan Allah, ibadah kepadanya, tidak ada sekutu baginya. Wal imanu billahi wa bi rasulihi, dan iman kepada Allah dan rasulnya. Wattiba'uhu fi ma ja'a bihi, dan mengikuti apa yang dibawanya. Fama lam ya'til 'abdu bihadza, maka selagi si hamba tidak membawa hal ini, tidak membawa tauhidullah, ibadah kepada Allah saja, iman kepada Allah dan rasulnya, dan mengikuti apa yang dibawa rasul, kalau salah satu dari hal ini tidak dibawa, tidak direalisasikan oleh seorang hamba, falaysa bimuslimin, maka dia bukan orang muslim. Wa illam yakun kafiran mu'anidan, dan bila dia itu bukan orang kafir yang mu'anid, yang membangkang, fa huwa kafirun jahilun, berarti dia orang kafir yang bodoh, yang jahil. Fa ghayatu hadhihi tabaqah, maka status tingkatan orang macam ini, annahum kuffarun juhalun ghairu mu'anidin, mereka itu orang-orang kafir yang bodoh, yang tidak membangkang. Wa adamu inadihim la yukhrijuhum an kawanihim kuffara, dan ketidakbangkangan mereka itu tidak mengeluarkan mereka dari status sebagai orang-orang kafir. Fa innal kafiro, karena orang kafir itu man jahada tauhidallahi, orang yang mengingkari tauhidullah, wa kadzdzaba rasulahu, dan mendustakan rasulnya, imma inadan, baik karena pembangkangan, wa imma jahlan, ataupun karena kebodohan, wa taqlidan li ahli inad, dan taklid kepada orang-orang yang membangkang. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan orang kafir ada yang mu'anid, ada yang jahil. Ketidakmembangkangannya, ketidakadaan inadnya, tidak mengeluarkannya dari satu sebagai orang kafir. Wal Imam Ibnu Qayyim rahimahullah la yukhassitu fi kalamihi hadza naw'an minal kuffari muayyanan. Ibnu Qayyim dalam ucapannya ini tidak mengkhususkan dalam ucapannya ini macam tertentu dari orang-orang kafir. Kama za'ama ba'du man kataba fi hadhihi al-mas'alah, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang yang menulis dalam permasalahan ini. Indama wajada anna kalama Ibnu Qayyim hujjatun alaihi, saat dia mendapatkan bahwa ucapan Ibnu Qayyim itu malah menghujat dia, fahawala an yukhassisahu bi tabaqatin muayyanatin min al-kuffar, maka orang tersebut berupaya untuk mengkhususkan ucapan Ibnu Qayyim ini bagi kelompok tertentu dari orang-orang kafir. Siapa? Wahumul kuffarul asliyun, itu orang-orang kafir asli saja. Ya. Ini kan ucapan Ibnu Qayyim tadi, Islam lah mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, iman kepada Allah dan Rasulnya, dan membawa apa yang mengikuti apa yang dibawa Rasul. Lagi orang tidak mendatangkan hal ini, berarti dia orang bukan seperti ini, bukan muslim. Kalau bukan kafir mu'anid, berarti kafir jahil, gitu kan. Karena sebagian orang mengatakan ini Ibnu Qayyim mendefinisikan tentang orang ini, kaitan ucapan dengan kafir asli, gitu kan. Tidak berkaitan dengan orang yang mengaku muslim. Padahal Ibnu Qayyim mendefinisikan secara umum, gitu kan. Baik kafir asli maupun kafir murtad. Jadi ucapan ini kan menetapkan orang kafir ada yang jahil. Tapi ketika jelas ucapan Ibnu Qayyim seperti itu, mereka mengatakan ini ucapan Ibnu Qayyim berkaitan dengan kafir. Walhaq, pada yang benar, anna Ibnul Qayyim rahimahullah wa Ibnul Qayyim rahimahullah yatakallamu bi'itlaqin wa umum, berbicara dengan mutlak dan umum. Inda ta'rifihi lil islami alladhi la yaqbalullahu min ahadin kainan man kana ghairahu. Saat mendefinisikan Islam yang mana Allah tidak menerima dari siapapun orangnya selain Islam. Wa yatakallamu ba'da dzalika, terus Ibnu Qayyim berkata, berbicara setelah itu, fa yu'arriful kafira, di mana beliau mendefinisikan orang kafir ta'rifan aman dengan definisi yang umum, ghairu khasin binau'in muayyanin, tanpa mengkhususkan macam tertentu. Fayaqul, di mana beliau berkata, al-kafiru man jahada tauhidallahi wa kazzaba rasulahu imma inadan aw jahlan. Orang kafir itu orang yang mengingkari tauhidullah dan mendustakan rasul, baik karena pembangkangan atau karena kebodohan. Fahadza kalamun amun fi ta'rifil kafir. Ini ucapan yang umum dalam definisi orang kafir. La yahtasu binau'in duna nau'in. Tanpa tidak khusus bagi satu macam, tidak macam yang lainnya. Maksudnya termasuk orang yang mengaku muslim, kalau dia melakukan kekafiran, berarti dia adalah kafir juga. Itu. Tidak disyaratkan pembangkangan. Kemudian wa yaqulu rahimahullahu aidan fi ta'liqihi ala hadis wafdi bani muntafiq. Ibnu Qayyim berkata juga saat mengomentari hadis duta bani muntafiq, bukan ini kurang muntafiq, inda qawlihi, saat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu mamarta bi qabrin kafirin faqul arsalani ilaika Muhammadun. Di mana saja kamu melewati kuburan orang kafir, maka katakanlah kepada kuburan orang kafir yang dikubur itu, aku diutus kepadamu oleh Muhammad. Ini kan datang utusan Banul Muntafiq, hadis sahih dari Imam Ahmad, kepada Rasulullah, terus bertanya tentang ayahnya Al-Muntafiq yang meninggal zaman jahiliyah, itu kan. Banyak berbuat kebaikan, tapi di atas kemusyrikan, kata Rasul, Inna abakal muntafik lafinat. Bapak kamu al muntafik ini di neraka. Terus setelah itu Rasul mengatakan kepada orang tersebut, La amrullah ma'ataita alaihi min qabrin amirin wala qurasyin min musyrikin. Fakul arsalani ilaika Muhammadin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa'ubashiruka bima yasu'uka tujaru ala wajhi rabbatika binar. Demi Allah, kalau kamu melewati kuburan orang musyrik mana saja, baik Quraisy maupun Banu Amir, katakan kepada sahibul kubur itu, aku diutus kepadamu oleh Muhammad untuk memberikan kabar gembira kepadamu, kabar yang membuat kamu murung, itu apa? Kamu digusur telungkup di atas perut dan wajahmu dalam api neraka. Ini hadis ini sahih. Hadza Ibnu Qayyim mengatakan, irsalu taqri'in wa tawbihin. Pengutusan untuk apa? Untuk kalau mengetuk ya, maksudnya bikin orang apa? Terpukul kan? Terpukul dan penjelek-jelekan. La tablighu amrin wa nahyin, bukan penyampaian perintah dan larangan. Maksudnya Rasul mengutus orang ini, gitu kan? Bukan untuk melarang atau merintah, tapi untuk apa? Tadi membuat orang tersebut apa? Ya, yang dikubur itu apa? Terpukul. Ya. Wafihi dalilun ala simai ashabi ahli kubur kalam al ahyai wa khitabahum lahum. Di dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang di kubur mendengar ucapan orang yang hidup dan khitab mereka terhadap mereka. Ya, ketika diajak bicara, si penghuni kubur itu mendengar. Makanya kan dalam hadis perang Badar kan, ketika dimasukkan ke dalam sumur Badar kan Rasul menghitobi mereka. Umar bertanya, wa dalilun ala anna man mata musyrikan fahuwa finnar, dan dalil bahwa orang yang mati dalam keadaan musyrik maka di neraka. Wa in mata qabla al-bi'sati, walaupun meninggal sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li anna al-musyrikina kanu qad ghayyaru al-hanifiyyati hanifiyyata dina Ibrahim, karena orang-orang musyrik itu mereka telah merubah agama hanif, agama Nabi Ibrahim. Wastabdalu biha syirka wartakabuhu, dan mereka menggantinya dengan syirik dan melakukan kemusyrikan. Walaysa ma'ahum hujjatun minallahi bihi, dan mereka sama sekali tidak memiliki hujjah dari Allah. Wa qubhuhu, sedangkan keburukan syirik, wal wa'idu alaihi binnar, dan ancaman terhadapnya dengan api neraka, lam yazal ma'luman min dini rusuli kullihim, senantiasa diketahui dari ajaran para rasul seluruhnya, min awalihi min akhirihim, dari awal sampai akhir. Wa ikhbaru uqubatillahi li ahlihi mutadawilatun bainal umam qarnan ba'da qarnin. Sedangkan kabar tentang hukuman Allah kepada orang-orang musyrik senantiasa satu sama lain dari berputar beritanya di antara mereka generasi demi generasi. Falillahil hujjatul balighatu 'alal musyrikin fi kulli waqtin. Maka bagi Allah hujjah yang nyata atas orang-orang musyrik di setiap waktu. Makanya walaupun orang-orang musyrik jahiliyah mereka belum diutus Rasul, belum ada Al-Qur'an, belum ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ajaran Nabi terdahulu yang mereka dengar itu cukup menjadi hujjah itu kan. Berarti apa gerangan dengan orang yang zaman sekarang melakukan kemusyrikan padahal Rasulullah sudah diutus, Al-Qur'an ada di tengah mereka itu kan. Berarti lebih dahsyat lagi itu kan. Bila orang kafir Quraisy saja yang di tengah mereka hanya segelintir orang yang bertauhid itu kan. Cuma 1-2 bisa dihitung jari itu kan. Terus Al-Qur'an juga enggak ada. Cuma mereka yang tahu ada Nabi Ibrahim dahulu. Itu sudah menjadi hujjah bagi mereka. Nah, apa gerangan dengan orang-orang yang melakukan kemusyrikan zaman sekarang? Karena dahulu juga orang kafir, orang-orang Arab itu mereka di atas agama Islam. Terus mereka merubah agama mereka. Begitu juga orang zaman sekarang, mereka agamanya Islam, tapi merubah ajaran mereka dengan syirik. Walau lam yakun illa ma fatara ibadahu alaihi min tauhidi rububiyyatihi al-mustalzim li tauhidi ilahiyatihi, dan seandainya tidak ada kecuali apa yang Allah fitrahkan terhadap hamba-hambanya terhadapnya berupa pentauhidan rububiyah yang mengharuskan tauhid uluhiyah, wa annahu yastahilu fi kulli fitratin wa aqlin ay yakuna ma'ahu ilahun akhar, dan bahwa mustahil dalam setiap fitrah dan akal adanya Tuhan yang lain bersama Allah, wa in kana subhanahu la yu'adzibu bi muqtada hadhihi fitrati wahdaha, walaupun Allah tidak mengazab dengan konsekuensi fitrah ini saja. Falam tazal da'watul rusuli ila tawahidil ardi ma'lumatan li ahliha. Kan tapi senantiasa dakwah rasul itu, dakwah rasul kepada tauhid di bumi ini diketahui oleh apa? Oleh penduduk bumi ini. Fal musyriku yastahiqul azab bi mukhalafatihi da'watar rusul. Lihat, orang musyrik berhak mendapatkan azab karena menyelisih dakwah rasul. Jadi maksudnya keburukan syirik itu diketahui dengan fitrah dan akal. Cukup untuk buruknya syirik dan untuk menyandang status nama orang cukup dengan adanya fitrah, akal, dan yang lainnya. Ini disebut orang musyrik itu. Tapi kalau untuk azab itu butuh diutusnya rasul. Makanya Firaun sebelum diutus Nabi Musa kepada Fir'aun disebut tagut kan, izah bila Fir'auna innahu tagut. Tapi tidak ditenggelamkan, diazab, itu setelah diutus Nabi Musa. Nah, kaum Nabi Nuh, sebelum datang Nabi Nuh, mereka musyrik. Tapi tidak diazab, itu setelah diutus Nabi Nuh dan mereka membangkang. Begitu juga umat yang lain. Orang-orang Arab, di Jazirah Arab, mereka statusnya sebagai orang-orang musyrik, yang musyrik gitu kan. Tapi tidak diperangi Rasulullah, itu setelah Islam kedengaran oleh mereka. Jadi maksudnya akal, fitrah, misak, alam semesta ini adalah hujjah tentang batilnya syirik, dan dengan ini semata nama disandang oleh orangnya, orang musyrik. Tapi azab tidak ditimpakan oleh Allah kecuali setelah diutus Rasul. Wa yaqulu aidan rahimahullah wa tala'aba asyaitanu bil musyrikina fi ibadah wa tala'u bi syaitani bil musyrikina fi ibadatil asnam lahu asbabun adidah. Mempermainkannya setan terhadap orang-orang musyrik dalam penyembahan berhala itu memiliki banyak sebab. Tala'a bi kulli qaumin ala qadri ukulihim. Setan mempermainkan setiap kaum sesuai dengan akal, kadar akal mereka. Fa ta'ifatun da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'zimil mawta alladziina sawwaru tilkal asnam ala suwarihim kama taqaddama an qaumi nuhin alaihi salam. Satu kelompok mengajak mereka untuk mengibadati berhala itu dari sisi pengagungan mayit yang mereka buatkan patung seperti wajahnya orang-orang mayit itu, paling itu sebagaimana yang lalu tentang kaum Nabi orang-orang kali kan wad suwa yagus kan. Walihaza la'ana Nabi SAW al-mutakhidina ala al-kuburi al-masajida wa suruja. Oleh sebab itu Nabi SAW melanat orang yang membuat masjid di atas kuburan dan yang membuat lentera di atasnya. Wa naha anis salati ila al-kuburi, dan melarang salat menghadap kuburan. Wasa'ala rabbahu subhanahu alla yaj'ala qabrahu wasanan yu'bad, dan memohon kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala agar tidak menjadikan kuburannya sebagai berhala yang diibadati. Wa naha ummatahu, dan melarang umatnya ayyatakhidhu qabrahu idan, dari menjadikan kuburan beliau sebagai id, tempat perayaan. Wa qal, dan beliau berkata, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sungguh besar murka Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Wa amara bi tasmiyatil quburi wa tamsit tamatsil, dan beliau memerintahkan untuk meratakan kuburan dan menghapus atau menghancurkan berhala-berhala. Wa abal musyriku na illa illa khilafahu fi dzalika kullihi. Akan tapi orang-orang musyrik tidak mau kecuali menyelisih dalam hal itu semuanya. Imma jahlan, baik karena kebodohan, wa imma inadan li ahli tauhid, baik pembangkangan terhadap ahli tauhid, wa lam yadurruhum dzalika syai'an. Padahal hal itu tidak membahayakan kepada ahli tauhid sedikit pun. Wa hadza sabab huwa al-ghalibu 'ala al-awam. Dan sebab ini adalah yang umum pada orang-orang awam. Okay.